Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'itul ta'allum wa ta'lim al-ifada al-istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-dalala 'ala al-khair. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: فضل اتباع رمضان بصوم ست من شوال. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan puasa-puasa yang sunnah, yang mana puasa-puasa tersebut kadang bisa menjadi wajib, kadang bisa menjadi sunnah, bahkan bisa juga menjadi makruh dan bisa juga malah menjadi haram. Kita tahu puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Setiap orang yang muslim baligh akil, tidak ada uzur, maka wajib atasnya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Termasuk juga puasa yang wajib adalah puasa qadha Ramadan. Jika seseorang karena uzur, apalagi kalau karena tanpa uzur, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka diwajibkan atasnya untuk mengqadha-nya. Satu hari tidak berpuasa di dalam Ramadan, ya, walaupun dengan uzur, seperti wanita yang haid, wanita yang nifas, atau mungkin yang sakit, ataupun yang musafir, maka tetap diwajibkan atas mereka semuanya untuk mengqadha-nya. Walaupun mengqadha-nya tidak harus secara langsung setelah berakhirnya bulan Ramadan, ya, tapi lebih afdal, lebih cepat, yang lebih baik, lebih cepat mengqadha-nya. Walaupun kita katakan tidak harus langsung ketika Syawal, tidak wajib mengqadha secara langsung, itu bagi yang dengan uzur. Tapi bagi yang tanpa uzur, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, na'udzubillahi min dzalik. Karena dikatakan dalam satu hadis, man aftara yawman min Ramadan lam yagdihi shaumud dahr kulluh. Barang siapa satu hari dia tidak puasa bulan Ramadan, maka dosanya tidak akan terhapuskan walaupun dengan diqadha dengan 1000 hari sekalipun. Bahkan walaupun seumur hidupnya mengqadhanya, dia tidak akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertobat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan kalau tanpa uzur, maka diwajibkan untuk mengqadha-nya secara langsung mulai tanggal ke hari kedua di bulan Syawal, dia harus mengqadha-nya. Maka kalau tidak mengqadha-nya, bertambah dosanya dan bertambah dosa sampai dia betul-betul mengqadha puasanya. Ini puasa qadha juga termasuk puasa yang wajib, termasuk puasa yang wajib, puasa yang dinazarkan. Seseorang jika menazarkan puasa yang sunnah, maka puasa yang sunnah akan berubah menjadi wajib. Saya nazar hari Kamis ini akan berpuasa, saya nazar hari Senin ini akan berpuasa. Maka nazar puasa yang sunnah maka akan menjadi wajib jika dinazarkan. Dan setiap yang sunnah pun yang lainnya juga selain puasa kalau dinazarkan akan menjadi wajib. Dan jika menjadi wajib pun pahalanya akan menjadi pahala yang wajib. Dan pahala yang wajib kita ketahui sebenarnya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Oleh karena itu dianjurkan oleh salafus soleh, jika masuk masjid kan kita dianjurkan untuk niat itikaf, nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Tapi mereka salafus soleh sebelum niat itikaf mereka menazarkan terlebih dahulu. Dan mereka mengatakan nazartul itikaf fi hadzal masjid madumtu fihi atau mudda iqamati fihi. Aku nazar untuk iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Selama aku ada di sana, aku nazarkan iktikaf tersebut sampai aku betul-betul keluar dari masjid. Maka kemudian setelah itu dia niatkan iktikaf yang dia nazarkan. Setelah itu dia katakan nawaitul iktikaf al-manzur. Saya niat iktikaf yang sudah saya nazarkan. maka i'tikafnya dia akan menjadi i'tikaf yang wajib. Dan kalau menjadi i'tikafnya menjadi i'tikaf yang wajib, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Begitulah juga puasa yang sunnah jika dinazarkan akan menjadi wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ini puasa yang wajib. Ada lagi puasa yang sunnah. Yang di sini kita akan memulai pembahasan tentang puasa-puasa yang sunnah. Dan puasa-puasa yang sunnah ini terbagi ke tiga bagian. Ada yang puasa sunnah hanya dalam satu tahun satu kali adanya. Kita tahu puasa Arafah satu tahun satu kali. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram satu tahun satu kali. Tasu'anya juga tanggal 9-nya. Ya, disunahkan berpuasa juga satu tahun hanya satu kali adanya. Termasuk juga sittah min Syawal, 6 hari di bulan Syawal juga disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hanya adanya dalam satu tahun satu kali. Yang pertama, yang kedua, adanya satu bulan satu kali aja, yaitu puasa ayam al-bid, puasa tanggal 13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15 dinamakan ayam al-bid, hari-hari yang putih. Dinamakan hari-hari yang putih karena malam harinya di situ bulan menjadi terang. Malam 14, malam 15. Ya, hari-hari yang terang, artinya malam harinya bulan itu betul-betul terang ketika itu. Ini puasa 3 hari ayyamul bid itu termasuk puasa yang sunnah. Bahkan dikatakan oleh mereka termasuk di antara faedahnya bisa membersihkan hati yang kotor dari seseorang. Ini berulang setiap bulan satu kali, setiap bulan satu kali. Ada juga ayyam asud, hari-hari yang hitam. Artinya hari-hari yang hitam karena di malam harinya gelap. Yaitu tanggal 27, 28, 29, 30. Hari-hari yang hitam, artinya malam hari itu keadaan bulan ketika itu gelap. Ya, itu juga sunnah disunnahkan juga untuk berpuasa dan itu terulang dalam satu bulan satu kali. Ayam asud. Ada yang terulang dalam setiap minggu. Setiap minggu ada hari Kamis, hari Senin. Ini kan puasa sunnah. Di hari Kamis dan hari Senin puasa sunnah. Dan itu terulang setiap minggu satu kali. Ini puasa yang sunnah. Ada yang puasa malah tidak sunnah, tidak wajib. Makruh malah. Puasa yang makruh, puasa yang hanya hari Jumat aja, tanpa diselingi dengan puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Puasa hari Jumat. Itu makruh, dikatakan seperti itu. Atau puasa hari Sabtu aja, tanpa sebelumnya berpuasa, tanpa setelahnya berpuasa. Atau hari Minggu, hari Ahad, tanpa puasa sebelumnya, tanpa puasa setelahnya. Ini puasa hukumnya makruh. Jadi kalau mau puasa salah satu daripada tiga hari ini, hendaknya puasa sebelumnya ya juga atau puasa yang setelahnya. Jangan hanya satu hari aja. Karena kalau satu hari akan menjadi hukumnya makruh. Kalau makruh ya percuma, tidak mendapatkan pahala. Ini yang puasa makruh. Ada juga yang puasa yang haram malah. Ada yang puasa haram dan tidak sah. Haram tidak sah, kita tahu hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Yang mana di dalam dua hari raya ini, hukum puasa ketika itu haram. Ya, tidak, bahkan hukumnya tidak sah. Jika misalnya seseorang di waktu hari raya berpuasa, hukum puasanya tidak sah. Dan dia malah mendapatkan dosa, karena hukumnya haram. Tidak sah dan hukumnya haram. Ya, puasa di waktu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi tidak ada yang puasa saya kira di waktu hari raya puasa ini. Tidak ada yang melakukan. Mungkin jika ada yang suka puasa. Atau mungkin yang kebiasaannya puasa setiap hari. Shaumud dahar. Puasa setiap hari. Kan kadang-kadang ada yang puasa setiap hari. Maka tetap walaupun dia punya kebiasaan puasa setiap hari. Shaumud dahar. Di waktu hari raya baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Haram untuk berpuasa. Waktupun dia punya kebiasaan shaumud dahar puasa setiap hari. Di waktu hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, ditambah lagi dengan 3 hari ayam tasyrik. 3 hari setelah hari raya, Idul Adha. Hari raya Idul Adha, 10 Zulhijjah. Tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, tanggal 13-nya. Ayam tasyrik. Ini juga diharamkan untuk berpuasa di hari-hari ini. ya, dan juga hukumnya tidak sah kalau misalnya ada yang berpuasa di hari-hari tersebut. Jadi ada 5 hari yang tidak sah dan haram hukumnya berpuasa, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, ya, kemudian ditambah hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Ini haram dan tidak. Ada lagi yang puasa haram tapi sah. Haram tapi sah. Ini puasanya seorang wanita tanpa izin suaminya. Jadi seorang wanita yang sudah mempunyai suami, hendaknya kalau dia mau puasa yang sunnah, izin dulu dengan suaminya. Karena hak suami lebih kuat daripada puasa yang sunnah. Ya, kalau dia izin, maka diperbolehkan untuk puasa sunnah. Tapi kalau dia tidak izin, dan sekiranya dia tidak tahu suaminya ridha, maka puasanya ketika itu dihukumi haram. Tapi sah. Haram tapi sah. Kecuali kalau dia mengetahui kira-kira suaminya ridha. Kira-kira suaminya tidak membutuhkan kepada dirinya. Dan dia mengetahui sifat suaminya. Tidak masalah kalau diketahui ridhonya. Atau dengan izinnya. Dengan jelas. Maka hukumnya menjadi boleh dan menjadi sunnah. Tapi kalau tanpa izin, tanpa diketahui ridhonya, menjadi haram. Tapi hukum puasanya dikatakan sah oleh ulama. Tapi haram. Percuma. Haram tapi sah. Artinya haram. Sah tapi dikatakan haram. Tidak dapat pahala. Malah tambah dapat dosa. Dan mulai sekarang kita akan membahas tentang puasa-puasa yang sunnah. Malah dalam melaksanakan puasa-puasa yang sunnah, ya, dikatakan oleh ulama begitu banyak fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Apalagi kita ketahui dalam puasa ini sendiri berapa banyak keutamaan dan keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Katanya Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. An-Nabi SAW yang mengatakan hadis ini, dan tentunya dia mayantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha, dia tidak mengomong dengan seenaknya, apa yang diucapkan tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak daripada dokter yang mengatakan dalam berpuasa ini begitu banyak ya keutamaan atau betul-betul keistimewaan, menghindarkan seseorang dari penyakit atau bahkan bisa menyembuhkan penyakit, termasuk menghindarkan penyakit kelebihan kolesterol, kelebihan kalsium, juga penyakit juga diabetes, bahkan juga di antara mereka dia punya model ke pengobatan untuk penyakit diabetes ini dengan puasa 10 sampai 20 jam ya, itu dilakukan selama 40 hari. Insyaallah akan menjadi sembuh. Dikatakan mereka mujarab, puasa 10-20 jam. Ya, anggaplah puasa walaupun mereka menamakan puasa bukan puasa, artinya menahan diri dari makan, tapi itu puasa sebenarnya kalau diniatkan. 10-20 jam dalam waktu 40 hari itu juga mujarab untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Fa'ala kulli hal, dalam melaksanakan sunnah-sunnah itu banyak keutamaannya. Di antaranya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hamba-Ku ini melaksanakan apa-apa yang Aku sunnahkan. Ibadah-ibadah yang sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hatta uhibba. Sampai Aku menjadi cinta kepadanya, sampai Aku menjadi senang kepadanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, senang dengan hambanya karena melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Termasuk keistimewaannya adalah mendapatkan mahabbahullah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basharuhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau sudah dicintai oleh Allah SWT, apapun yang dia minta pasti Aku berikan. Berlindung denganku dari segala apapun, pasti Aku lindungi dia, pasti Aku jaga dia. Ini termasuk keutamanya. Termasuk adalah keutamaan melaksanakan yang sunnah adalah jabr linawagis al-waqi'a fil fara'id, menghapus kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah yang fardu. Kita puasa waktu Ramadan mungkin tidak sempurna. Kita tinggalkan adab-adabnya, tinggalkan sunnah-sunnahnya, atau mungkin kurang ikhlas dalam melaksanakan puasa. ini menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Salat yang sunnah pun juga demikian, menutupi kekurangan yang ada di dalam salat yang wajib. Mungkin dalam salat yang wajib kita tidak khusyuk, mungkin dalam salat yang wajib kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah yang kita laksanakan akan menutupi salat kekurangan salat-salat yang kekurangan yang ada dalam salat-salat yang wajib. Ini yang kedua. Di antaranya adalah rafu'uz darajat. Menaikkan derajat seseorang di surga. Karena setiap masing-masing tentunya masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu orang pun yang masuk surga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal seseorang, kalau dibandingkan dengan surga, tidak ada apa-apanya. Kita punya amal berapa? Harganya surga itu berapa? Tidak cukup kita membayar surga itu dengan amalan kita itu, tidak sebanding sama sekali. Innal jannata laysilatun awliya. Surga yang bangunannya dengan mutiara, terbuat dari mutiara, terbuat dari emas. Sungainya yang airnya terbuat dari air madu. Ada sungai yang terbuat dari air susu. Ada sungai yang terbuat dari khamr. Khamr-khamr surga. Bukan khamr yang ada di dunia ini. Yang bikin mabuk. Ini khamr yang luar biasa. Yang dikelilingi di antara sungai-sungai tersebut dengan kebun yang indah. Pohon yang berbuah. Dan itu kita nikmati selama-lamanya tanpa ada batas. Belum lagi kenikmatan yang lebih dari itu. Kita kumpul dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kumpul dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, terutama lagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada jalsa, kita ada acara setiap malam Jumat bersama mereka. Yang lebih dari itu kita bisa memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Memandang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah kenikmatan yang di atas segala-gala kenikmatan. Itu kenikmatan mau dibeli dengan amalan kita, ya tidak cukup kita mau membelinya. Setiap masing-masing tidak bisa masuk surga dengan membayar amalnya, tapi semuanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma amalan seseorang, apa yang dia lakukan daripada sunnah-sunnahnya, menentukan dalam derajat surga. Karena dikatakan derajat di surga ini sama jumlahnya dengan derajat atau dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dikatakan 6.660 ayat yang ada di Quran, 66 ayat yang ada di Quran. Begitulah juga derajat yang ada di surga. 6.600 lebih derajat yang ada di surga tersebut. Jika semuanya insyaAllah kita masuk surga yang ada di majelis ini, maka insyaAllah pun juga akan berbeda derajatnya. Kalian mungkin di atas, mungkin kalian paling tinggi, atau mungkin di Jannatul Firdaus, atau mungkin di tengah-tengah, atau mungkin yang di bawah. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada amalan-amalannya. Bergantung kepada banyaknya dia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah yang dia lakukan, yang dia amalkan, yang dia kerjakan di waktu di dunia, sebanyak apa, itu yang menentukan derajatnya. Oleh karena itu diceritakan dalam riwayat bahwasanya seorang hamba atau seorang tuan ketika di surga dia akan protes kepada Allah, ya Allah, kamu masukkan aku dalam surga dan aku diberikan derajat di dalam surga, tapi aku mau protes, kenapa? Aku punya hamba, aku punya budak di dunia, kok aku lihat derajatnya lebih tinggi daripada aku. Budaknya dia yang biasa diperintah, yang biasa disuruh, yang biasa melayani, malah derajatnya di surga lebih tinggi daripada derajat tuannya. Ya Allah, kenapa kok seperti ini? Kan aku yang berhak daripada dia untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan, kamu punya budak ini, mengamalkan ini, beramal ini, melakukan amalan ini, melaksanakan sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, kamu tidak melakukan itu semuanya. Inilah yang aku perintahkan, bukan dengan derajat, bukan dengan yang lain, tapi dengan amalan seseorang akan menentukan derajatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu daripada keutamaan kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah, walaupun sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sunnah-sunnah yang kita lakukan minimal itu menunjukkan bagaimana kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sunnahnya Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, katakan wahai Muhammad, kalau mereka betul-betul mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, ittabi'uni, ikutlah sunnahku, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, kalau kamu ikut sunnahku maka Allah akan mencintai kamu. Artinya tanda termasuk cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Rasulullah, melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita tahu seseorang yang cinta kepada orang lain pasti dia akan mencintai apa yang ada pada dirinya, mencintai yang ada kaitannya dengannya, mencintai keluarganya, mencintai pakaiannya, mencintai rumahnya, mencintai karena dia cinta. Begitu juga ketika cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita akui, kita katakan, harus ada bukti. Apa bukti cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW? Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ini cinta kita ya kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau memang kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada kita. Rasulullah SAW cinta kepada kita lebih daripada cinta orang tua kita kepada kita sendiri. Ya, kita tahu bahkan Rasulullah SAW di waktu masih sakit-sakitnya, di waktunya dia sudah menjelang wafatnya, yang dipikirkan adalah umatnya. Dan berkali-kali mengucapkan ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Di waktu sakit. Bukan yang keluarganya yang dipanggil. Bukan orang lain yang dipanggil. Tapi umatnya. Ini kita nunjukkan. Kita bisa bayangkan bagaimana umatnya ada di hati Rasulullah SAW. Dan tidak akan ada di hatinya kecuali dicintainya. Kecuali disayang. Rasulullah SAW menyayangi kita sudah semenjak dulu. Dipanggil ketika masih waktu sakit sebelum meninggal dunia. Bahkan ketika Rasulullah SAW di waktu mau dicabut nyawanya, di waktu merasakan sakarat al-maut, merasakan sakitnya dicabut nyawa ketika itu, Rasulullah SAW dia sempat dia mengadu sedikit. Bukan apa, tapi dia ingat umatnya. Ya Allah, ternyata nanti umatku ketika dicabut nyawanya seperti ini rasanya. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya sakaratul maut itu rasa sakitnya seperti salasa mi'al dharba bisayf, seperti 300 kali ditusuk dengan pedang. Ketika Rasulullah merasakan itu, dia langsung meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah berikan atau berikan separuh rasa sakit yang dirasakan umatku itu ketika sakaratul maut, berikan kepadaku. Umatnya, berapa jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW? Separuh rasa sakit yang dirasakan mereka ketika sakaratul maut, Rasulullah memohon dan meminta kepada Allah SWT biar dibebankan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana luar biasa cintanya Rasulullah SAW dan sayangnya kepada umatnya. Bahkan ketika datang surat ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, wahai Muhammad, kami akan memberikan semua keinginanmu, semua yang kamu senangi, semua yang kamu ridai. Mau minta apa, mau mengharap apa, apa yang kamu inginkan. Dalam datang tawaran ini dari Rabbul Alamin, dari orang yang maha mampu melakukan apapun, tinggal mengatakan kun fayakun. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, minta apa aja, apa yang kamu ridhoi, apa yang kamu senangi. Rasulullah SAW tidak memikirkan dirinya. Rasulullah SAW, kalau kita didatangi orang kaya aja sudah tidak usah Allah Subhanahu wa taala, minta apa aja. Pikiran kita mobil, pikiran kita rumah, pikiran kita harta. Tapi Rasulullah SAW ketika datang tawaran ini, dia mengatakan izan la arda wa wahidun min ummati finar. Kalau begitu aku tidak ridho satu daripada umatku ada di neraka. Makanya katanya Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga, enggak ada yang masuk surga. Semuanya akan masuk surga. Yang tidak masuk surga itu yang tidak mau aja. Yang tidak mau masuk surga, yang tidak mau. Sahabat bingung. Waman ya'ba ya Rasulullah. Memang ada yang tidak mau masuk surga. Katanya Rasulullah SAW, man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa dia taat kepada aku, berarti dia masuk surga. Waman aso'ani faqad aba. Kalau dia melanggar perintahku, melanggar sunnahku, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Sudah dibilang semua umatku masuk surga, tapi dia tidak mau taat kepada aku. Tapi dia tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahku. Berarti dia tidak mau. Makanya katanya Rasulullah, aku heran dengan umatku ini. Yang mana umatku ini bagaikan seseorang yang masuk ke hutan di waktu malam hari. Kemudian di waktu malam hari yang gelap tersebut, dan di suasana ya hutan yang begitu banyak dengan binatang-binatang kecil, dia menghidupkan api. Ketika menghidupkan api, tentunya binatang-binatang tersebut senang. Namanya binatang suka dengan sesuatu yang terang. Ya, ketika dia menghidupkan api, datang binatang-binatang. Karena terang, dia suka, dia senang. Padahal itu api, padahal itu berbahaya. Itu bisa membakar mereka. Orang yang membakar api, ini kasihan dengan binatang-binatang tersebut. Ketika datang binatang, diusir. Jangan, jangan datang. Lepas. Pak, kalau perlu dilempar, kalau perlu dipukul dengan tangan, daripada masuk ke dalam api. Tapi namanya binatang, diusir datang lagi, diusir datang, ditendang sudah jungkir balik, masih bangun lagi, mau menceburkan dirinya ke dalam api tersebut. Katanya Rasulullah, umatku seperti itu. Sudah aku bilang jangan lakukan ini haram ini, jangan melakukan maksiat ini berbahaya, menceburkan kalian ke dalam api neraka. Jangan. Dinasihati balik lagi. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Kalian semuanya sudah dekat dengan api neraka. Kalian sudah di samping api neraka. Datang Nabi Muhammad SAW menyelamatkan kalian yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bangkaikan seperti ini. Disuruh hadir majlis berat. Disuruh maksiat berebutan, padahal dikatakan haram, dikatakan dosa, enggak mau peduli. Sama dengan binatang. Tidak mau peduli dengan maksiat, tidak mau peduli dengan azab Allah, tidak mau peduli dengan neraka Allah. Bahkan mungkin mereka menganggapnya itu sesuatu yang tidak ada. Sama seperti binatang. Padahal sudah Rasulullah sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan semua umatnya. Diberi nasihat, begitu banyak nasihatnya. Setiap apa yang kita lakukan daripada aktivitas sehari-hari, semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai istinja pun, cara untuk mensucikan kotoran ketika kita buang air, diajarkan. Ketika berhubungan badan dengan istri, diajarkan caranya oleh Rasulullah SAW. Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Semuanya itu apa? Demi maslahat kita, bukan demi maslahat Rasulullah SAW. Rasulullah itu khalas, ya alal jannah. Bahkan surga tidak akan ada kalau bukan karena Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah begitu berjuang mati-matian? Kenapa Rasulullah SAW begitu sibuk jihad, begitu sibuk mengisi majlis-majlis, memberi nasihat, memberikan hadis-hadisnya untuk menyelamatkan umatnya? Yang dipikirkan hanya keselamatan umatnya, umati-umati. Bahkan fi siratil mustaqim, ketika di hari kiamat nantinya, ketika siratul mustaqim, setiap masing-masing, wa ma minkum illa wariduha, setiap masing-masing pasti akan melewatinya. Tidak ada seorang pun yang tidak melewati siratul mustaqim. Bahkan seorang nabi pun melewati siratul mustaqim. Apalagi dia bukan nabi. Kita bisa membayangkan siratul mustaqim yang hanya lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang yang tajam, di bawahnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serigala, dengan macan, dengan binatang buas yang lapar, dengan api yang luar biasa. Berarti gagal kita melewati siratul mustaqim, gagal kita melewati jembatan tersebut, berarti kita di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Di saat itu saat-saat yang tenggang, di saat-saat itu saat-saat yang menentukan apa kita di surga, apa kita di neraka. Oleh karena itu setiap masing-masing daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diberikan kursi untuk menyaksikan umatnya melewati siratul mustaqim. Kursi seperti kursi pengantin yang besar, yang lembut. Setiap nabi duduk di kursinya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak duduk di kursinya yang sudah disiapkan untuk beliau. Nabi Muhammad berdiri mondar-mandir. Mondar-mandir ke sana, ke sini, kanan, kiri, seperti orang bingung sambil mengatakan salim ummati, salim, salim, selamatkan, selamatkan. Kita bisa bayangkan cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Sampai seperti itu, salim, salim, yang di saat yang lain, nabi-nabi yang lain duduk di atas kursi mereka, tapi Nabi Muhammad SAW yang diucapkan salim, salim, salim. Dia bingung, dia khawatir, dia takut umatnya masuk neraka. Dia mengharapkan umatnya sebenarnya semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan Nabi Muhammad yang luar biasa kepada kita. Kenapa kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak pernahkah kita terlintas hati kita membayangkan Rasulullah SAW? Ketika kita mau tidur, kita terbayang-bayang dengan keindahan wajah Rasulullah SAW. Ketika kita menghadapi pekerjaan, kita tidak pernah terbayang kita tidak pernah terbayangkan kita akan mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika kita memakai pakaian, tidak pernah terbayangkan kita akan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika kita memakai pakaian. Pernahkah kita bersalawat, khusyuk, membaca salawat seakan-akan Nabi Muhammad SAW hadir di depan kita? Pernahkah kita mendoakan Rasulullah, mendoakan, mencintainya, mencintai sahabatnya, mencintai keturunannya sebagai bukti bahwasanya kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Ini yang perlu bukti. Oleh karena itu dalam puasa sunnah-sunnah ini termasuk salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang di saat itu di hari kiamat tidak akan bisa seorang pun yang memberi syafaat kecuali Rasulullah SAW. Dikatakan yauma tarau inna zalzalati syai'un inna zalzalata sa'ati syai'un adim yauma tarawnaha tajhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tada'u kullu zati hamlin halmalaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid. Di hari kiamat, yang di hari ketika itu digoncang bumi tersebut, di hari itu matahari didekatkan sampai biqadril mil, jaraknya hampir dekat betul dengan kita. Di hari itu, di hari yang semua orang bingung, di hari itu bahkan orang kafir mengatakan arihna walau ilan nar, selamatkan kami dari keadaan ini walaupun ke neraka, walaupun dipindah dari ke neraka. Yang penting ketika itu dia tidak menghadapi suasana yang mengerikan, itu lebih baik bagi mereka orang kafir sampai meminta seperti itu. Dikatakan dalam ayat tadi, tazharu kullu murdi'atin amma ardhat, setiap ibu yang menyusui bayinya akan lalai dengan bayi yang dia susunya, akan dia buang, akan dia lempar. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlah, orang yang hamil ketika itu pun akan keguguran dari kagetnya, dari takutnya, dari mengerikan suasana tersebut. Wa taranas sukara, dan kalian akan melihat orang-orang semuanya seakan-akan mabuk. Bagaimana kalian melihat orang yang mabuk? Seakan-akan orang ketika itu mabuk. Wala walais wa ma hum bisukara, dan ketahuilah mereka itu sebenarnya ketika itu bukan orang-orang yang mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi ketika itu azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ketika itu azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras, dan keadaan tersebut keadaan yang pasti kita akan hadapi. Keadaan yang pasti kita akan hadapi. Yaumul ba'ats, kita akan menghadapi yang namanya nanti yaumul barzah. Di hari-hari kita di kuburan, bagaimana ketika itu nasib kita, bagaimana ketika mungkar tak nakir bertanya kepada kita, apa kita bisa menjawabnya? Kuburan kita yang sangat sempit, yang gelap, itu semuanya akan kita alami. Kita meninggal dalam keadaan apa, kita meninggal kapan, dalam keadaan mengerjakan apa, di mana, siapa yang memandikan kita, nantinya kita dibangkitkan dari kuburan bersama golongan siapa? Apa bersama golongan Rasulullah? Apa bersama golongan sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Apa mungkin bersama golongan-golongan orang Yahudi? Atau mungkin bersama golongan-golongan orang fusak, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Rasulullah SAW, jauh daripada salafus saleh. Ini kita akan hadapi tidak lama lagi. Al-mautu atin an gharib, kullun lahu minhu nasib, dikatakan al-maut hadas sebentar lagi datang. Orang-orang yang meninggal dunia pun yang sekarang sudah di bawah turab, yang sudah di bawah tanah, mereka ketika masih hidupnya pun tidak menyangka mereka meninggal dalam keadaan tersebut. Mereka mungkin menyangkanya masih panjang umur, mereka mungkin menyangkanya masih mau melakukan ini, berencana melaksanakan ini, tapi ternyata takdir berjalan lain. Ana urid anta turid, wallahu ya'ala ma yurid. Kami punya kehendak, kami punya keinginan, kamu punya keinginan, tapi sebenarnya keinginan Allah Subhanahu wa taala yang terlaksana. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Kita ingin memang panjang umur. Kita ingin memang bisa melaksanakan, tapi kita ingin masuk surga, kita ingin bahagia. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan. Dan waktu yang kita akan hadapi ini tidak lama, apalagi kita ketahui umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling pendek umurnya. Dan ini sekarang sudah mulai memasuki akhir zaman. Bertambah dekat dengan akhir zaman, bertambah dekat dengan hari kiamat, bertambah banyak orang yang mati fujaah, mati mendadak, mati muda, mati tanpa sakit. Jadi jangan kalian membeda-bedakan, oh anak masih muda, anak sehat, masih lama. Jangan, berapa banyak pemuda-pemuda yang sudah meninggalkan kita. Dulunya kita melihatnya, dulunya kita berbicara, ngobrol, dulunya kita majelis, dulunya kita mungkin melihatnya masih ketawa, senyum, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan kita pun pastinya menyusul. Innal malak malak Israel yatasaffa fi wujuhinnas khamsa marrat fi kulli yawm. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya malaikat Israel itu melihat kepada wajah seseorang setiap harinya 5 kali. Dilihat, apa ini yang aku cabut nyawanya di hari ini? Dilihat lagi, apa ini? Apa ini? Itu 5 kali. Kita sebentar-sebentar mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan gitu. Sebentar-bentar innalillahi wa inna ilaihi. Anak punya SMS setiap hari, hampir setiap hari datang berita innalillahi, hampir setiap hari juga. Di kampung anak aja di Raci sebentar lagi setiap minggu 1 kali innalillahi wa inna ilaihi innalillahi wa in. Sebentar kita akan seperti mereka, kita akan menyusul mereka. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur sehat walafiat, diberikan hidayah taufik anak untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu tobat dari segala maksiat, daripada segala dosa, dan untuk selanjutnya dijaga daripada segala dosa dan segala kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, ya, iman yang betul-betul menjaga diri kita dari segala fitnah di dunia, dari segala fitnah di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, keluarga kita, orang yang kita